Markus pasala 22. Mpataruhmi kadanna puang Isa laku kapala imang, guru agama sola pekaamberan to Yahudi, mpake pangapasusian nakua. Den mesa taun tanan yang gorok barabahna, narompoy mengguririkina, nakali kalobong pangparan anggoro, nakabuato o korang ladini imang ngampa. Mangkai joo, napangapin duluan mi jo barah ba anggoro, lako ba tu pira-pira to mendulu, anna male lako tondok lain. Yaton na wattu pianggorosan mo, na suami to mesa akau nanna, male lan nalan ni to tawana. Apa yaton na ratu mo lako, na jokkor ito mendulu, na rambi i, na mane suai pole mang pala lo obang. Na dadu omi jo ampu bara aba, sua pole mesa akau nanna. Apa te dabang una na angga i, susi to jolona, ya mojo na si paatong ni'i. Na sopole una pa to mesa akau nanna. Ya jo to di sopole na buno unai. Susi taruh jo na pugauk lako toto na sua ampu bara aba. Dento na pakario-rio na dento na buno. Inda patola na sua te eto'o mesa mora. Ya manda mo to anak gajah na pakamoja. Jaji mangkatampakan na anak kana minasua male lan nalani to tawana. Mangkade lam penawan na nakua, lana kasiri ya to anak kaku. Apa si pangkada-kada mi jok to mendulu nakua, inde mi pale to lampu mana hitek baraaba. Tabunoi, anta alangasan ni tek manahna. Najokko mi, nabunoi. Ya to batang rabuk kuna, na pembuangan nilan mi jok baraaba. Ya to namangka mo jo'o, mekutana mi puang Isa nakua. Apa rela nagaukan ni ampu baraaba, tulako to mendulu. Laratin buno ngasan ni jok tomen dulu, namanem pangapen duluan ni jok bara abhana lakoto lain. Tantu den mo mibacai te ayak lan surah Allah Ta'ala, tompauna akumua, yato batu na cabian pandebola, menjaji mo batu ariri petuo, yamo te panggaukanna puang Allah Ta'ala, to kaminang melo. Yato na saading mi pekamberan to Yahudi, jok opang pasusian napau puang Isa, naiseng kumua, ia napapatui jo kadanna. Ia mojo napangatai milan jokkoi to puang Isa apa malajai lako to Buddha. Ia mojo napada malem pembokoi. Demba tu pira-pira to Farisi, sola taunna Raja Herodes, na suape kamberan to Yahudi, malem ekutana lasilet cokada puang Isa kewadingi naden lalan nanim pasalai. Ratu ming kutanai nakua. Oh guru, gisen kumua maruruki empang pengajaran pakkaloranna puang Allah Ta'ala lako to Buddha nasabate da tahu ta pasilenan ya mojo la mikutanakan yen nasituru atoran agamanta wading riki kambaja sima lako to maraja Roma batu tedarka apa ne sempong Isa to lampe nawanna jo oto mikutana ya mojo nakwanni japari mi cobana pakitanna to do dinar. Nabemmi doi dinar, mekutanami puang Isa nakua. Indara sipu gambara sola sipu sanga te'e. Mebalimi nakua. Tuma Raja Roma. Nakua mau puang Isa. Ya kesusi itu, benni tuma Raja to apanna, mi bentoi puang Allah Ta'ala to apanna. Jangan ngasan ni saadingi jo pebalinna puang Isa. Mangkai jo, ratu mi to waktu pira-pira to saduki laku puang Isa. Ya jo to saduki, teda na katapai to katuan pole jo me kamatean. Nakuamo? Oh guru, mangka na pang pengajaran Nabi Musa susite. Ya ke mate to muane, na teda panakana jo bainena, la na sulle allonan ni adinna, kuwa na pajajan ni bati. Nasabaden mi pitu muane masileto. Ya to pamunga ke baine mi. Apa teda panakana? Namate mo. Apo baine mi adin na jo benena. Apa teda toda panakana? Namate toda mi. Susi toda mi jaji lako adi mga penduanna. Ratu lako adi tampakana. Pitu mi na si balian jo baine. Namate ngasan to mi. Apa teda bang ito si jajian bati. Mangka tampakana. Mate toda mi jo baine. Ia kedipato pole mito tomate, inang na mirala si bali taro jo baine, nasama mangka ngasa mi si bali. Napebali mi puang Isa nakua. Oh, mas salapahang kamu, Sangat ada mi sentongan ni to apa diuki lan surah Allah Ta'ala. Na te da to mi pahangi to kuasan na puang Allah Ta'ala. Yan na tua pole mo to tau jomai kamatean. Te ada mo ya to kebaine kemuane. Apalah to mi susi malaika jauh suruga. Nabutin na kumua. Ya to tau mate di pato pole. Tantu mi baca mo to apa diuki lan surah ana Nabi Musa. Tompawi to pangala ala duri dukku. Na kuwa puang Allah Ta'ala lako Nabi Musa, aku mau puang Allah Ta'ala, to na sompa Nabi Ibrahim, Ishak, na Yakub. To tuora to sompa puang Allah Ta'ala, tangia to mate, salah pahangasan kamu. Den guru agama jios sadingi to na sipangkada puang Isa, sola jo oto saduki. Ya to na kitami kumu atongan to pebalinna puang Isa, malemi lakong kutanai na kuwa. Oh guru, umbona rajo parentana puang Allah Ta'ala to kami nang parallu. Mebalimi puang Isa nakua. Ya jo parentana puang Allah Ta'ala to kami nang parallu susi te'e. E to Israel pesa dingi. Mesa rato puang tak puang Allah Ta'ala. Lamu paka mojak tongan to puangmu puang Allah Ta'ala. Situru canning atimmu. Sininna kapaisenanmu. Nasininna kapakulianmu. Ratu lako salai mulino. Na parenta mga penduanna, pakamoja ito padammu rupa tau. Susi ikom pakamoja kalemu. Teeda mo parenta lainna, tonjaonan nii, jok dua parenta. Na kuwa jok guru agama lako puang Isa. Oh guru, tongan, tongan to tapau kumua. Mesa rato puang Allah Ta'ala, teeda mo lainna. Jaji, ia to tau lam pakamoja puang Allah Ta'ala. Situru sininna ka madonganna, sininna ka pesenenna, na sininna ka pakulleanna. Na lampaka moja to padanna rupa tau, susi ia ampaka moja kalena. Ia jo labi melo, na ia tompang karoban, apa ditunu, na karoba lain laku puang Allah Ta'ala. Ya ton na sading mi puang Isa kumua, gajah melo mo tope balinna, na kuami. Cidik mo ramu menjaji umma na puang Allah Ta'ala. Mangka jo, mui mesa tau teda mo beraning kutanai. Ya ton na mangajahi puang Isa lambola puang Allah Ta'ala, me kutanami nakua. Matumbai nasangai guru agama kumua, ya to raja mangapasalam abati ina raja Daud. Na pangapatujun na roh Allah Ta'ala, na raja Daud kalena mangkada nakua. Nakua puang Allah Ta'ala mangkada lako puangku. Cuma dokko kon te sa dekananku, angku pupentalongasan nito ewalimmu mukuasai. Jaji yake Raja Daud peka puangi ijo Raja Mangpasalama, matumbai nalabati ina Raja Daud. Ya toto buda lambola puang Allah Ta'ala, masanangi saading puang Isa mangajahi. Nakuami puang Isa. Majaga kamu lako guru agama. Nakabudebang male lumingka, mang baju lando tandana kumua to dikasiri. Nama doang bang ditaratte jo pasak. Gajah nakabudai cuma dokko jo olo, lan bola pas sambajangan solangenan kat apan mata, jo pangramean. Nauraga bang to baine mate momonena, narampai to ewananna. Nanggai bang to empe malandoi pas sambajangana, to naniim pembunianan panggaukan gajahana. Ia to susi jo'o, lal abi mabanda to sesana. Ya tona cuma dokko sioloan pati doi sudaka to puang Isa lambola puang Allah Ta'ala. Na kita rampa ate emai tau kem patamai doi na. Buda to sugi patama si Buda doi. Anna ratu toda to mesa baine ka asiasi. To mate mo muanena na patamai dua depen. Ya mo doi majiona anggak na. Na tambai mi puang Isa to anak gurunna na kuan ni. Lami ingaran. Sitongan na ya jo baine ka asiasi. Lak bibuda yato na patama, na yato na patama tu lako tau solangasan. Nasabak yato umati tau, mang pangbenjo may kalaabian na. Apa yate baine ka asiasi, mang pangbenjo may kakurangan na. Na pangben ngasan tola na potuona.